المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، setelah kita menyelesaikan pembahasan pada bab al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf, yang mana ini bagian dari kemudahan syariat, di mana orang yang memakai khuf, sepatu yang terbuat dari kulit atau misalnya yang menutupi mata kaki, ketika dia berwudu tidak harus dia melepasnya, cukup dia mengusapkan di bagian atas dari sepatunya. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa ini termasuk yang pertama bagian dari kemudahan agama ini. Yang kedua, ulama Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan bab ini dalam perkara akidah. Karena ada sekelompok orang yang menyimpang seperti Syiah, mereka mengingkari sunnahnya mengusap kedua khuf. Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap kedua khuf ini bisa dikatakan diriwayatkan oleh para sahabat yang banyak, sehingga tidak menyisakan adanya keraguan tentang disyariatkannya mengusap kedua khuf ini. Tapi kita akan masuk pada bab berikutnya, itu bab nawaqidu al-wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Bab ini sangat penting karena bisa jadi seorang menganggap wudunya masih ada sehingga dia beranggapan sholatnya itu sah, padahal dia telah melakukan pembatal dari pembatal wudu, yang kalau wudunya batal tentu berakibat sholatnya tidak sah. Seorang tidak cukup hanya mengetahui bagaimana tata cara wudu, tapi juga dia tahu apa pembatal-pembatal wudu. Sama dengan arkanul Islam, arkanul iman. Dia mengenal rukun Islam, mengenal pondasi iman, tapi juga dia harus tahu nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jangan seorang menganggap dirinya masih muslim, ternyata dia telah dihukumi murtad karena dia telah melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari Islam, karena dia telah mengucapkan sesuatu yang telah mengeluarkan dia dari Islam. Bab nawaqidul wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu juga sesuatu yang membatalkan tayamum. Kalau seorang misalnya dia berwudu, kemudian dia kentut, batal wudunya. Demikian pula kalau seorang tayamum, kemudian dia kentut, berarti tayamumnya batal. Jadi pembatal-pembatal tayamum sama dengan pembatal-pembatal wudu. Karena yang namanya tayamum kan sifatnya hanya pengganti dari wudu. Yang namanya pengganti, kedudukannya sama dengan yang diganti. Pengganti dari wudu, hukumnya sama dengan wudu. An-nawaqidu jam'u naqid. Kata ulama, an-nawaqid adalah kata jamak dari naqid. Wal muradu bihi huna ma yubtilu al wudu. Dan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang membatalkan wudu. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yang tadirun al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddu'un. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ad-Dharqutni wa asluhu fi Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau, mereka menunggu salat Isya sampai kepala-kepala mereka itu condong ke bawah, apa ya? Lingkluk ya kan, saking apa namanya ngantuknya ya. Sampai-sampai kepala mereka itu tertunduk ke bawah, saking ngantuknya. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Dharqutni, dan asal hadis ini dalam Sahih Muslim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita apa yang beliau lihat, beliau alami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dahulu para sahabat mereka menunggu salat Isya sampai mereka tertidur. Itu yang dimaksud. Yang diinginkan di sini, mereka menunggu salat Isya sampai tertidur di masjid. Menunggu datangnya Rasulullah untuk mengimami mereka, saking ngantuknya mereka tidur, kepalanya ya condong ke bawah. Disebutkan dalam riwayat yang lain sampai sebagian dari mereka mendengkur. Kemudian mereka berdiri sholat dan tidak berwudu. Apa yang diinginkan dari hadis Anas bin Malik ini? Bahwa yang diinginkan bahwa jenis tidur yang seperti ini bukan tidur yang membatalkan wudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, atau disebutkan dalam hadis mengusap kedua khuf, yang di sana tersirat bahwa tidur sebagai pembatal dari wudu. Sementara dalam hadis ini tidurnya mereka itu bukan sekedar ngantuk biasa, tapi sudah sampai tingkatan kepalanya apa? Condong ke bawah, bahkan disebutkan dalam riwayat lain sampai sebagian sahabat itu sampai keluar dengkurannya, menunjukkan tidurnya pulas. Ini bukan berarti bahwa tidur bukan pembatal wudu, bukan. Tapi sahabat tahu mana tidur yang itu membatalkan wudu dan mana tidur yang belum membatalkan wudu, itu yang dimaksud. Jadi patokannya di sini orang yang ngantuk atau orang yang tidur tadi, dia masih ada rasa atau tidak ketika misalnya seorang bergerak bisa rasa ya, dia tidurnya itu tidak seperti orang tidur yang difahami. Ini biasa, kadang orang dia kayak taklim misalnya dia tidur, tapi ketika misalnya ada sedikit suara, ada sedikit gerakan, dia kerasa. Dia terkadang juga mendengar sayup-sayup ya suara. Tidur yang seperti ini belum membatalkan wudu. Tapi tidur yang sudah menghilangkan rasa, orang sudah enggak kerasa apapun. Ini tidur yang membatalkan wudu. Sehingga dengan penjelasan ini, orang misalnya dan ini sering terjadi, ketika dia mendengarkan khutbah, dan umumnya atau banyak dari jamaah kalau khutbah itu malah ngantuk, tidur, bahkan sebagian orang itu sampai ya bergerak ya. Tapi tidur yang seperti ini orang masih punya apa? Rasa, sehingga orang seperti ini tidak perlu berwudu. Demikian pula kadang sambil dengarkan taklim, kadang apa? Ngantuk, terpejam matanya, tapi masih sayup-sayup terdengar suara. Jadi tidak hilang akalnya, masih ada rasa, tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Pernah dahulu sahabat Umar bin Khattab, ya, ketika para sahabat menunggu salat Isya, lama Rasulullah tidak keluar. Para wanita sudah enggak kuat pada tidur, anak-anak juga pada tertidur di masjid. Maka sahabat Umar memberanikan diri keluar, memanggil, "Ya Rasulullah, as-salat ya Rasulullah," dengan suara yang keras. "Ya Rasulullah, salat ya Rasulullah." Para wanita dan anak-anak sudah tertidur. Kemudian Rasul keluar dalam keadaan ya rambutnya meneteskan air, bisa jadi karena mandi malam. Kemudian Rasul mengatakan, "Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan merintahkan mereka untuk sholat Isya di waktunya seperti ini." Jadi sholat Isya yang afdol, yang utama itu sedikit mundur dari awal waktunya. Jadi sholat lima waktu, seluruh ya sholat lima waktu itu secara umum yang afdol, yang utama dilakukan di awal waktu, kecuali Isya. Rasul menyukai agak diundur. Tapi juga tidak selalunya seperti itu. Ahyanan wa ahyanan. Terkadang-terkadang. Artinya, kalau memang jamaah sudah pada kumpul, ya Rasulullah segera ya salat Isya berjamaah. Kalau masih ya pada belum berdatangan, Nabi menunggu sampai sekiranya agak malam, kemudian salat Isya. Apa yang dilakukan oleh Umar bukan bentuk kekurang ajaran. Masa orang kata, "Ya Rasulullah, keluar ya Rasulullah, salat Isya." Ini bukan bentuk kekurang ajaran. Kenapa? Umar itu orang yang sudah lama bergaul dengan Rasul. Tentu akan dimaklumi apa yang tidak dimaklumi kalau seorang enggak pernah ya berbaur, enggak pernah, belum lama bergaul, tiba-tiba seorang bukan seperti itu. Orang kalau sudah lama pergaulannya, mungkin dia masuk ke rumah temannya langsung minum tanpa izin, itu enggak jadi masalah. Tapi Anda enggak pernah kenal, tiba-tiba masuk rumah orang minum, jadi masalah. Ya. Kenapa? Kedekatan dan lamanya pergaulan menjadikan orang itu enggak ada ya sket ya untuk mengungkapkan ya sesuatu yang lumrah dalam apa pergaulan. Beda dengan orang yang mungkin enggak lama apa enggak pernah bertemu dengan orang lain, enggak pernah ya belum akrab dengan seorang, kemudian melakukan seperti itu. Yang diinginkan di sini bahwa tidur yang dimaksud yang membatalkan wudu adalah tidur yang seorang itu sudah apa istilahnya, mati rasa apa ya, orang sudah hilang perasaannya ya, hilang akalnya, Adapun tidur yang seperti ini ketika mendengarkan khutbah Jumat, misalnya kan sering terjadi. Tidur ketika mendengarkan taklim, yang orang itu masih punya apa? Kadang ada terdengar suara, kadang hilang, ada rasa. Tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Dan ketahuilah bahwa termasuk dari perkara yang tidak baik adalah tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Cara agar seorang itu bisa mengantisipasi ngantuknya dia ketika mendengar khutbah, yang pertama, dia mengambil istirahat sebelum khutbah. Walaupun yang sunnah, istirahat itu yang bagus setelah apa? Jumatan. Karena disebutkan dalam riwayat, kunna la naqilu wa la nadaghadda illa ba'dal jum'ah. Dahulu kami para sahabat tidaklah istirahat siang, tidaklah makan siang kecuali setelah Jumatan. Itu yang bagus. Tapi seandainya seorang dia punya sesuatu yang kebiasaan ngantukan misalnya, yang sulit untuk terhindar, ya dia tidak mengapa insyaallah untuk istirahat sebelum Jumatan. Karena diantara ruh dari Jumatan itu kan khutbah, ya kan? Diantara ruh dari Jumatan itu khutbah. Kemudian cara yang kedua, seorang bergeser ya dari tempatnya, beralih. Itu insyaallah akan hilang. Kalau orang dia ngantuk, kemudian di situ terus, ya akan terus apa? Ngantuk. Dengan dia beralih, insyaallah akan berkurang. Menurut dalam riwayat, ya seorang kalau dia ngantuk dari Jumat, hendaklah dia beralih dari tempat duduknya. Ya, hendaklah dia beralih dari tempat duduknya. Kemudian ketahuilah bahwa tidur ada yang itu nikmat, dan ada tidur yang itu merupakan satu musibah. Tidur ketika berkecamuknya perang, di tengah-tengah pasukan, ini termasuk nikmat. Dan ini dialami oleh sebagian sahabat. Ketika di medan tempur, ketika berkecamuknya peperangan, sebagian sahabat tidur. Dan ini bentuk pertolongan dari Allah. Orang dengan tidur berarti kan dia tidak merasakan kengerian, tidak melihat, tidak mendengar kengerian. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh 7 pemuda Ashabul Kahfi yang mereka beriman kepada Allah, yang dikejar-kejar oleh raja kafir dan pasukannya yang akan membunuh mereka. Keberadaan mereka tidak jauh dari jantung kota. Gua yang mereka berlindung dan tidur selama 309 tahun. Tidak jauh dari pusat raja yang zalim. Tapi bagaimana Allah melindungi mereka? Dengan Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Ketika raja kafir dan pasukannya mengerahkan kekuatannya untuk menangkap dan membunuh mereka, ternyata yang sedang ditangkap sedang tidur. Yang sedang dicari apa? Sedang tidur. Ini bentuk pertolongan dari Allah. Mereka tidak merasakan ketakutan. Mereka tidak merasakan kengerian. Karena Allah timpakan kepada mereka tidur yang panjang. Kemudian antara tidur musibah, ya tidur ketika taklim ini musibah. Kenapa? Akan terlewat ya faedah-faedah ilmiah. Akan terlewat ya faedah-faedah ilmiah. Ini diantara perbedaan antara tidur ketika seorang ya merasa ketakutan kemudian dia bisa tidur, dengan tidur ketika di majelis ilmu. Sehingga ketika seorang ngantuk atau tidur di saat khutbah berlangsung, hendaklah dia bergeser. Hendaklah dia bergeser. Jadi tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang seorang itu sudah pati rasa. Yang sudah hilang akalnya, karena tidur itu orang hilang akalnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang tidur, dari igoan misalnya, tidak dianggap. Kalau ada orang tidur, kemudian dia ngelindur, mengigo, mencela orang, menuduh orang, tidak dijadikan landasan hukum. Tapi kalau seorang melakukan kriminal di saat tidur, berupa merusak barang orang, memukul orang sampai luka, dia tidak berdosa, cuma dia dituntut, kalau orang yang dipukul luka dituntut untuk mengobati piring yang pecah karena tersentuh oleh tangan dia di saat dia tidur, piring orang lain misalnya saya pecah, dia dituntut untuk mengganti rugi. Adapun dosa, tidak ada dosa. Karena pena pencatat terangkat dari tiga golongan. Anin na'im hatta yastaiqid. Anis sabi hatta yahtalim. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Pena pencatat terangkat. Artinya malaikat tidak mencatat perbuatan-perbuatan tiga golongan ini. Orang yang tidur sampai dia bangun. Anak yang kecil sampai dia balig. Dan orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Tapi ulama mengatakan kecuali kalau mereka melakukan kriminal kejahatan yang sampai menimbulkan kerugian kepada orang lain. Apakah tadi piring pecah atau anak kecil misalnya ya merusak sepeda orang. Dari sisi dosa tidak ada dosa. Orang gila jelas karena hilang akalnya, orang tidur juga seperti itu. Anak kecil walaupun berakal tapi belum sempurna. Dari sisi dosa tidak ada. Namun dari sisi antara makhluk dengan makhluk, hamba dengan hamba, masih ada tuntutan. Kalau orang punya keluarga, keluarganya itu gila, kemudian ngamuk, merusak rumah tetangga. Wali dari orang gila ini, keluarga dari orang gila ini, ya, mereka berkewajiban mengganti rugi. Ada anak kecil merusak sepeda orang, ya sudah, keluarganya mengganti rugi. Ada orang tidur kemudian dia merusak barang orang lain, ya, maka dia mengganti rugi. Khusus untuk Nabi. Kedua mata Nabi terpejam dan tidur betulan, tetapi hatinya tidak tidur. Ini khusus untuk Nabi. Ya. Kata Nabi, inna aynaya aw inna aynaya tanaman wala yanamu qalbi aw kama qala alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya kedua mata saya tidur, tetapi hati saya tidak tidur. Ini jangan Anda bayangkan seperti kita tiduran terpejam tapi pikirannya kemana-mana. Bukan. Tidur betulan. Tidur betulan. Tapi hatinya Nabi tidak tidur. Di antara faedahnya, sewaktu-waktu wahyu turun kepada Nabi dalam keadaan tidur, Nabi bisa menyerap wahyu. Jadi sewaktu-waktu wahyu turun dalam keadaan Nabi tidur, wahyu itu bisa diserap oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dan ini termasuk keistimewaan, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi tentang masalah tidur. Ketahuilah bahwa penghuni surga mereka selalu berada di atas nikmat. Penghuni surga mereka tidak akan pernah mati. Dan mereka tidak tidur. Dan tidak tidurnya penghuni surga adalah nikmat bagi mereka. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, Ahlul jannati, Ar-Rasul mengatakan, An-naumu akhul maut. Wa ahlul jannati la yamutun. Tidur itu saudaranya mati. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wa ahlul jannati la yamutun. Dan penghuni surga mereka tidak tidur. Lihat ada korelasi, keterkaitan ya, antara tidur dengan mati. Orang yang tidur itu ruhnya dicabut. Orang yang mati ruhnya juga dicabut. Keluar. Cuma keluarnya roh orang yang tidur tidak sama dengan keluarnya roh orang yang mati. Sewaktu-waktu orang itu bangun langsung ruhnya apa? Ya. Melekat di tubuhnya dia bangun. Adapun orang yang mati ya bangunnya nanti ketika yaumul kiamah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhuru afa ada'u as-salata? Qala la, innama dhalika 'irqun wa laysa bihaidin, fa idza aqbalat haidatuki fad'i as-salata, wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma salli. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya seorang wanita yang istihadah, selalu keluar darah, bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi darah penyakit. Ada urat dalam rahim yang bermasalah sehingga darah terus keluar. Bisa warnanya kekuningan. Tidak pernah suci ya Rasulullah. Apakah aku meninggalkan sholat? Kata Nabi, jangan. Itu adalah urat. Yani darah yang keluar dari urat. Beda kalau haid itu darah yang keluar dari rahim bagian bawah. Itu beda. Walaysa bihaidin, itu bukan darah haid. Apabila masa haidmu telah datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika masa haidmu telah berlalu, bersihkan darah darimu, kemudian sholatlah. Yang diinginkan dari hadis ini dibawakan pada bab nawaqidul wudu, bahwa darah istihadah, darah penyakit yang keluar dari rahim seorang wanita, itu hukumnya seperti air kencing yang najis. Yang dia itu disuruh berwudu setiap ya akan sholat, tapi dia tidak berkewajiban mandi. Beda dengan orang yang keluar darah haidnya, itu enggak boleh sholat. Kalau berhenti haidnya dia harus mandi. Jadi seperti ini, darah yang keluar dari wanita itu mencakup darah nifas, yaitu darah yang keluar dari wanita saat melahirkan atau setelah melahirkan. Dikatakan saat melahirkan, berarti kalau ada seorang wanita, misalnya dia mau melahirkan sementara waktu sholat sudah masuk. Kalau muqaddimah kelahiran sudah jelas, dia sudah keluar darahnya misalnya, walaupun belum keluar bayinya, kalau ini sudah muqaddimah keluarnya bayi, maka sudah dihukumi nifas, dia sudah boleh meninggalkan sholat. Ya. Jadi darah yang keluar ketika proses kelahiran itu sudah dikatakan darah nifas. Ya. Darah ini najis dan wanita yang nifas tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Dahulu para wanita sahabah itu ketika melahirkan anak-anak mereka, mereka meninggalkan sholat selama 40 hari. Yang dimaksud apa? Bahwa batasan maksimal wanita nifas itu 40 hari. Setelah 40 hari kemudian masih tetap keluar darah nifasnya, maka dia mandi sholat. Jadi bukan sudah sebulan berhenti dari haid, berhenti dari nifas, dia tetap gak sholat, gak mandi, sampai menyempurnakan 40. Keliru. Selama darah nifas sudah berhenti, walaupun baru 20 hari, 30 hari, dia harus mandi. Kemudian dia sholat. Yang jadi masalah, kalau 40 hari, kok masih keluar darah nifasnya? Sebagian ulama mengatakan 40 hari adalah batasan maksimal. Kalau sudah 40 hari masih keluar darah nifasnya, maka selebih dari itu dihukumi darah yang kotor atau darah yang tidak sehat, dia tetap sholat. Yang kedua adalah darah haid, darah bulanan. Seorang wanita yang sudah pada umur baligh, umumnya dia akan keluar darah haidnya. Dan darah haid ini biasanya berhenti ketika seorang wanita itu hamil. Yang di antara hikmahnya akan membentuk nanti susu bagi anaknya. Dan umumnya wanita yang hamil itu tidak keluar darah haidnya. Sehingga kalau ada orang hamil keluar darah, diperselisihkan apakah termasuk darah haid atau bukan. Yang ketiga adalah darah istihadhah. Wanita yang haid jelas dia tidak boleh puasa, tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh sholat. Yang ketiga darah istihadhah, darah penyakit, darah yang keluar dari urat yang ada di rahim karena ada permasalahan pada urat yang ada di rahim tersebut sehingga keluar terus menerus. Bisa jadi seorang sampai 5 tahun, 10 tahun. Bahkan dulu ada wanita sahabah sholat di bawahnya baskom karena saking derasnya darah mengucur. Sehingga bagi wanita yang diuji oleh Allah, dia keluar darah istihadahnya, dia menggunakan pembalut agar darah tidak tercecer, ia mengotori tempat sholat dan semisalnya. Hukum darah istihadah beda dengan darah haid. Sisi perbedaannya yang pertama, darah haid itu darah yang sifatnya darah bulanan, yang datangnya itu, datang dan berhentinya itu pada umumnya sesuatu yang telah diketahui oleh seorang wanita. Adapun darah istihadah itu darah yang terus keluar. Beda kan? Kalau darah istihadah, darah haid, ini datangnya pada waktu tertentu. Demikian pula warnanya juga beda. Berhentinya juga pada waktu yang umumnya seorang wanita tahu. Adapun darah istihadah adalah darah yang terus keluar dan enggak tahu kapan akan berhenti. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, wanita yang keluar darah haidnya tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, sementara wanita yang keluar darah istihadahnya tetap sholat. Jadi beda hukumnya. Ya, tetap sholat. Terus wanita yang istihadah itu kan keluar darah terus, bisa jadi 5 tahun keluar terus tidak pernah berhenti. Sedangkan darah haid itu kan darah bulanan. Terus gimana untuk menandai dia itu sudah datang masa haidnya? Jawabannya, dia memperkirakan. Sekiranya hari-hari yang biasa dia, kalau sepertinya sudah haid, dia berhenti sholat. Dan sekiranya hari-hari dia sudah berhenti dari tadi datang haidnya ya, ya, dia meninggal sholat. Dan sekiranya hari-hari yang dia sudah berhenti dari haidnya, dia mandi dan sholat walaupun darah tetap keluar. Karena darah istihadah tadi darah yang terus-menerus keluar, yang orang gak ngerti kapan berhentinya. Bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Sementara wanita yang seperti itu biasanya masih pada masa-masa subur yang dia itu masih keluar darah haidnya. Maka dia memperkirakan, sekiranya hari-hari yang dia sudah keluar darah haidnya, dia berhenti sholat. Sekiranya hari-hari yang dia sudah selesai masa haidnya, dia mandi, kemudian dia sholat. Walaupun darah tetap keluar. Paham ya? Jadi dibedakan antara darah istihadah dengan darah haid. Kalau darah istihadah, darah yang terus keluar, enggak tahu kapan berhenti. Darah haid itu darah yang ya keluarnya sewaktu-waktu yang sudah diketahui secara umum. Kemudian perbedaan berikutnya, orang yang keluar darah istihadahnya tetap sholat, walaupun dia setiap sholat dia berwudu. Sedangkan wanita yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Hanya dia mengqadha puasa Ramadan dan tidak mengqadha sholat. Yang diinginkan dari hadis ini bahwa orang yang terkena istihadah, dia harus berwudu setiap dia akan sholat. Setiap dia masuk waktu sholat, dia berwudu. Ini hukumnya seperti orang yang punya penyakit beser. Itu kencing terus, gak berhenti-berhenti. Ya. Atau penyakit kentut terus keluar, kentut terus. Ya, penyakit. Orang misalkan klepnya sudah apa? Rusak, ya kan? sehingga terus keluar kentut, terus keluar kencing. Orang yang diuji oleh Allah dengan yang seperti ini sama dengan wanita yang istihadhah, setiap datang waktu sholat dia berwudu, walaupun kencing terus keluar, kentut terus keluar. Dan sepertinya untuk orang-orang seperti ini yang punya penyakit beser, punya penyakit kentut terus, sepertinya tidak pas kalau dijadikan imam. Kenapa? Karena bisa jadi ada makmum yang gak ngerti. Ini orang gak ngerti kalau ini terkena penyakit seperti itu. Nanti dia akan menyangka, imam gimana ini? Sudah kentut kok tetap apa? Ngimami. Akhirnya dia mufarokoh. Nyempal dari jamaah sholat sendiri. Ngapain sholat dengan imam sudah batal? Dia gak ngerti makmum ini. Bahwa imamnya itu memang punya penyakit seperti itu. Untuk menghindari adanya kemungkinan mulai seperti itu, ya sudah, diganti saja dengan imam yang kondisinya apa? Normal, ya, tidak terkena penyakit yang seperti ini. Jadi yang diinginkan di sini bahwa darah istihadhah itu darah yang najis yang membatalkan wudu. Cuma bedanya dengan haid tadi, orang yang keluar darinya darah istihadhah tetap salat. Dia disuruh berwudu setiap datang waktu salat, ketika akan salat. Sama dengan orang yang diuji oleh Allah dengan beser, kencing-kencing terus, atau ya keluar angin terus dari duburnya. Walil Bukhari, summa tawaddai likulli salatin. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah berpesan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, kemudian berwudulah kamu setiap akan sholat. Ya, berwudulah kamu setiap akan sholat. Wa asyara muslimun ila annahu hadafaha amdan. Imam Muslim sengaja membuang lafaz ini, kemudian berwudulah kamu setiap akan sholat. Imam Muslim tidak menyebutkan lafaz ini, sengaja dibuang. Mungkin menurut beliau, ya, lafaz ini, riwayat ini tidak kuat. Tapi insya Allah Ta'ala yang benar bersama gurunya, Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari ketika menyebutkan lafaz ini, beliau sudah melakukan penelitian bahwa lafaz ini enggak masalah secara periwayatan, ya, sehingga ditampilkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ketahuilah bahwa Imam Muslim ini termasuk murid Al-Imam Al-Bukhari. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, kalau enggak ada Bukhari, Muslim enggak akan muncul. Imam Muslim tidak akan muncul. Dan ulama berbeda pendapat tentang manakah yang lebih bagus antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Sebagian ulama mengatakan, kalau Bukhari punya sisi keunikan tersendiri dalam menyebutkan bab-bab dalam sahihnya, adapun Imam Muslim punya keunikan sendiri dalam, ya, tertib, ya, urutan-urutan bab. Orang kalau dia baca Sahih Muslim itu gampang. Dia ingin mencari bab wudu, permasalahan wudu, cari di Kitabul Wudu, Kitabut Thaharah, insya Allah nemu. Asalkan Muslim meriwayatkannya. Tapi Anda belum tentu. Bisa jadi Anda ingin cari hadis tentang wudu di Sahih Bukhari, ternyata Anda dapatkan di Kitabul Jihad. Kan sulit, ya. Misalnya ada bab wudu, ya, dari bejana misalnya. Misalnya cari-cari ternyata di Kitabul Jihad. Ya, ketika Nabi misalnya berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh, kemudian dicegah oleh orang-orang kafir di daerah yang sulit air, kemudian didatangkan air satu bejana, kemudian Nabi meletakkan jarinya, kemudian mengucur air yang banyak, kemudian para sahabat pada wudu. Ini maksudnya dalam bab jihad, ya, ya kan? Tapi yang kita inginkan kan wudunya, ya. Mungkin nggak didapatkan. Ini hanya contoh saja. Mungkin tidak sulit didapatkan dalam kitab wudu misalnya. Jadi Syekh Muslim itu punya keunikan tersendiri. Dari sisi tertib, urutan-urutan hadisnya itu mudah. Ya. Orang itu ketika membaca misalnya kitab Thaharah, hadis-hadis tentang masalah thaharah termuat di sini sudah. Gampang. Orang ingin baca masalah kitab shalat, perkara yang berkaitan dengan shalat, asal Imam Muslim meriwayatkannya, termuat di situ. Tapi Bukhari tadi, misalnya Anda ya mencari hal yang berkaitan dengan masalah jual beli, ternyata adanya di kitab al-jihad misalnya. Ternyata yang ditampilkan tentang jual beli honimah, jual beli harta sama semerang misalnya. Bisa. Tapi Imam al-Bukhari tentunya sebagai guru ya, tentu beliau lebih tinggi. Bahkan ulama mengatakan kalau enggak ada Bukhari, Muslim enggak datang, enggak pergi. Dan yang ajaib, dinukilkan dari Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan kepada Imam Bukhari, entah ini ucapan yang berlebihan atau apa, Imam Muslim mengatakan, "Da'ni uqabbilu rijlaika ya ustadal ustadin." Biarkan saya cium kedua kakimu, wahai ustadnya para ustad. Yang ingin saya tekankan di sini, kalimat ustad itu sudah ada dari zaman dulu. Di mana sebagian hajuriyin, ya, haddadiyin, hajuriyin, mereka mengatakan, enggak boleh kamu menyebutkan bukan ustad, enggak ada salafnya, enggak ada kata ustad dalam, ya, kamusnya salaf. Subhanallah. Kok enggak ada? Imam Muslim ngomong apa di sini? Ya ustaz dan ustazin, kalimat ustaz sudah ada di zaman dulu. Kalau Anda enggak tahu, katakan enggak tahu. Tapi kalau ada ngatakan enggak ada. Enggak ada kalimat ustaz di zaman salaf. Padahal kenyataannya ada. Kan sangat memalukan. Kalau Anda mengatakan sudah saya cari, saya belum menemukan, orang akan menganggap ya, ya. Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Tapi kalau Anda mengatakan enggak ada, seolah-olah Anda sudah apa? Meneliti kemudian kesimpulannya, enggak ada. Anda bukan Ibnu Hajar. Anda bukan Nawawi yang kalau mengatakan hadis ini saya enggak ngerti. Kalau Ibnu Hajar mengatakan hadis ini saya belum tahu, bisa jadi memang hadis itu enggak ada. Dia seorang hafid, seorang imam yang mendalam ilmunya, luas pengetahuannya, sampai mengatakan hadis ini belum pernah saya dengar, belum pernah saya dapatkan di kitab manapun. Insya Allah kitab itu, hadis itu enggak ada. Jadi kalau kita mengatakan hadis ini enggak ada, bisa jadi ada di Sahih Bukhari hadis yang pertama. Bisa jadi. Beda nilainya antara kalau Ibnu Hajar mengatakan hadis ini tidak, belum pernah saya dapatkan, dengan kalau kita mengatakan hadis ini belum pernah saya dapatkan. Beda sekali. Siapa Anda dengan Ibnu Hajar? وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, dahulu aku seorang lelaki yang sering keluar air mani. Sering keluar air mani. Air mani adalah air yang keluar dari ya hubul seorang ketika syahwat memuncak. Ketika seorang memikirkan hal hubungan suami istri, ya. Kemudian keluar cairan putih yang lengket seperti putih telur yang masih mentah. Itu namanya air mandi. Kata Ali, dahulu aku seorang lelaki yang sering keluar air mandi. Maka aku memerintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang air mandi ini. Maka Al-Miqdad bertanya, Nabi mengatakan fihil wudu, padanya ada wudu. Yang diinginkan dari hadis ini dibawakan dalam bab ini, bahwa orang yang keluar air mandinya itu batal wudunya. Cairan yang keluar dari kemaluan itu bermacam-macam. Di sana ada air kencing, yang ini sudah tidak asing lagi. Di sana ada air mani, sperma, ya, cairan yang putih kental yang keluar seorang merasakan adanya kelezatan. Ya, ini air mani. Kalau air kencing sepakat najis. Air mani diperselisihkan apakah dia najis atau tidak, tetapi pendapat yang kuat tidak najis. Dengan berbagai alasan, diantaranya adalah hadis Aisyah, bahwa Aisyah pernah mengerik air mani yang sudah kering dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengerik apa, dengan kayu kecil atau kerikil atau dengan kuku? Air mani yang mengering di pakaian Rasulullah. Kalau memang air mani itu najis, mengenai pakaian kering atau enggak kering harus siapa? Dicuci. Namun ketika mencukupkan dengan dikerik, bukti bahwa air mani itu tidak najis. Kalau kotor iya, jijik iya. Sebagaimana orang, maaf, ya, terkena pakaian terkena riak atau dahak, jijik ya kan. Tapi harus, apakah harus dicuci? Tidak, karena itu bukan najis. Yang ketiga, ada air mani. Ya, cairan yang keluar ketika seorang memikirkan hal hubungan suami istri atau ketika syahwat memuncak. Keluar terkadang seorang tidak merasa. Putih, ya, lengket seperti putih telur yang masih mentah. Kemudian yang keempat, air wadji. Air wadji ini biasanya keluar setelah seorang selesai kencing. Sudah tuntas kemudian keluar putih seperti putih susu. Putih seperti putih susu. Seolah-olah ini sudah perasan dari apa yang ada di apa kantong kemih, ya. Keluar putih. Ini juga najis. Biasanya keluar ketika seorang sudah tuntas kencingnya kemudian keluar satu cairan yang putih, tidak lengket. Seperti putih susu, ya, ini najis. Ada pertanyaan yang, ya, sedikit menggelikan. Sebenarnya tidak mengapa. Apa sih perbedaan antara air mandi dengan air mandi? Pertanyaan ini waktu itu ditanyakan oleh anak-anak muda waktu itu di salah satu SMA. Kita jawab perbedaannya antara air mandi dengan air mandi banyak. Terpaksa kita sebutkan karena ya artinya orang supaya ngerti hukumnya beda. Dari bentuknya air mani itu putih kental, ya kan? Keluar biasanya seorang merasakan adanya kelezatan. Air mani keluar orang tidak merasakan kelezatan. Kedua, air mani tidak najis, air mandi najis. Ini perbedaan kedua. Perbedaan yang ketiga, orang kalau keluar air maninya, spermanya, biasanya alatnya langsung kendur. Tapi orang kalau keluar air mandinya, alatnya tetap apa? Tegang. Itu di antara perbedaannya. Yang berikutnya, bahwa orang keluar air mandi terkadang dia tidak merasa, artinya terus keluar. Beda dengan air mani, ya sudah kalau sudah keluar, ya enggak lama kemudian berhenti. Umumnya seperti itu. Kalau air mani tidak seperti itu, bisa jadi ya dalam rentang waktu setengah jam terus keluar. Ya tidak kerasa terus keluar, terus keluar. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan diringankan bagi orang yang sering keluar air mani. Kalau setiap itu dicuci, telananya dicuci, pakaiannya kan repot. Sementara kadang terus keluar. Jadi sudah saya katakan, di antara perbedaannya itu, kalau air mani keluar, sperma itu, alatnya kan biasanya kendur setelah itu. Kalau air mani enggak, tetap apa? Tegang, apa istilah tegang itu? Ya, tetap apa? Tegang. Beda di sini. Maka, sangat baik jika seorang ketika keluar air mani, dia membasuh ya kemaluannya, kemudian dia berwudu. Berwudu akan mendinginkan ya kondisi dan akan meringankan keadaan. Sunan ulama mengatakan bagi orang yang terus keluar air madinya cukup dipercik saja ya kain yang terkena air madi, enggak boleh dicuci. Kenapa? Repot. Karena kaidah syariat mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Yang namanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Sulit kan setiap keluar air mani. Tapi ini biasanya untuk kondisi orang-orang tertentu. Mungkin anak-anak muda, orang tua sudah tua seperti ya. Umumnya kita kayaknya enggak lah sudah. Ya. Walaupun kita enggak ngerti karena ada orang tua umurnya tapi muda apa jiwanya. Nah. Inti dari ini, Ali bin Abi Thalib dia sering keluar air mani. Dikatakan setiap keluar air mani dia mandi sampai terkadang mau retak punggungnya karena terkadang musim dingin ya kan. Musim dingin harus mandi, musim dingin mandi. Maka dia mau bertanya kepada Nabi sementara istri beliau itu anaknya Nabi, kan malulah seorang menantu bertanya kepada mertuanya yang kaitannya dengan bab-bab seperti kan malu. Maka dia mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi tentang apa yang dialami, seperti apa hukumnya. Di sini ada faedah bahwa seorang tidak boleh malu dalam menimba ilmu. Kalau dia malu bertanya sendiri, boleh mengutus orang lain. Ada dua jenis golongan manusia yang tidak akan dapat ilmu. Yang pertama adalah pemalu, isinan. Ya, yang kedua adalah orang yang takabur. Berkata, ya, Mujahid bin Jabir al-Makki, la yatlubul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Adapun orang yang pemalu ya tadi, karena rasa malunya terhalangi dari menimba ilmu, bertanya kepada orang yang alim. Bawa kitab malu, nanti dikatakan orang yang alim. Nah, orang-orang yang mereka membawa alat-alat musik, ya, mereka tidak malu membawa di hadapan orang, ini bawa kitab kok malu. Ya. Duduk di majelis, malu. Mereka-mereka yang duduk di tempat maksiat saja kadang enggak malu. Orang enggak akan dapat ilmu kalau dia pemalu. Dan orang yang sombong, yang merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia juga tidak akan bertambah ilmunya. Jadi ada dua jenis manusia yang tidak mendapatkan ilmu, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jadi orang yang keluar air mani itu dia harus berwudu. Wudunya batal. Kain yang terkena air mani itu najis, dicuci. Kecuali kata sebagian ulama, kalau itu mani terus keluar cukup dipercikkan. Karena ini sesuatu yang masyaqqah, sesuatu yang merepotkan. Jika ada sesuatu yang merepotkan dan kerepotannya ini sangat, maka syariat memberikan kemudahan. Kaidah syariat mengatakan al-masyaqqatu tajdibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Mari coba. Coba. Ayat 15. Baik. Atau satu hadis lagi nih. Baik. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabala ba'da nisa'ihi summa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa da'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar menuju salat dan tidak berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan lemah oleh Imam Al-Bukhari. Namun ulama mengatakan jalan periwayatan Imam Ahmad itu kuat. Yang dhaif itu yang pada riwayat Bukhari, ya. Yang disebut oleh Bukhari, adapun riwayat Imam Ahmad itu kuat. Dan dengan banyaknya jalur periwayatan, hadis ini terangkat menjadi hadis yang kuat. Yang intinya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu. Ini bukti bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Baik menyentuhnya dengan syahwat atau dengan tidak dengan syahwat. Jadi Rasulullah waktu itu mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar menuju sholat, dan beliau tidak berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Baik menyentuhnya dengan syahwat atau tanpa syahwat. Kalau ada yang mengatakan, ah itu kan Nabi mencium Aisyah, ya, di balik cadarnya. Kita katakan, kalau kamu mencium istri kamu, apa seperti itu? Hah? Kan tidak kan? Ya. Hadis ini justru dibawakan untuk mengatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan awla mastumunisa, atau karena kalian mula masah dengan wanita? Yang dimaksud kata Ibn Abbas, yakni al-jima, hubungan suami istri, bukan sekedar menyentuh. Karena kalau sekedar menyentuh, pernah ketika Nabi sholat malam di rumah Aisyah, rumahnya sempit, ketika Nabi sujud, Nabi menyingkirkan kakinya Aisyah. Lagi-lagi orang yang mengatakan bahwa menyentuh wanita batal mengatakan, itu kan Nabi, yang disentuh oleh Nabi kan kaos kakinya. Sehingga Nabi tidak langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Kita katakan, buktinya mana? Kalau istri kamu saja di rumah, secara umum orang di rumah itu lagi tidur, pakai kaos kaki enggak? Hah? Tidaklah, ya kan? Secara umum. Ya, kecuali kalau sakit atau kalau dingin banget asenan, ya mungkin, tapi secara umum enggak lah. Sudah kurang lebih seperti itu. Jangan cari-cari alasan untuk mengatakan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu, tidak. Kalau ada yang mengatakan, dan ini terakhir, ah itu kan khusus untuk Nabi. Beda kalau Nabi menyentuh istrinya enggak batal, kalau kita batal. Jawabannya, mana dalil yang mengatakan, ya, bahwa untuk Nabi tidak batal, untuk kita batal? Padahal apa yang aslinya Nabi lakukan itu umat juga disyariatkan, hukumnya sama dengan umatnya. Selama tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa ini khusus untuk Nabi, maka hukum berlaku untuk umatnya. Kalau Nabi enggak batal, kita juga enggak batal. Ya, kalau Nabi enggak batal, kita juga tidak batal. Andai kata batal, tentu Nabi sudah menjelaskan. Ketika tidak dijelaskan dibatal, bukti bahwa itu tidak membatalkan wudu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita persiapan salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.